Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, seseorang tergelincir keluar dari at-tariq, dari as-sirat, dari al-haq. Ini ada dua macam. Yang pertama, jenis pertama, yaitu seseorang zalla anit tariq, keliru, berbuat kesalahan, kekeliruan, ya, tergelincir dia. Wahuwa la yuridu illal khair, dalam kondisi dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah, maka kata Al-Imam Al-Barbahari, fala yuktada bizallatihi fa innahu halik. Seseorang dikenal sebagai orang yang istiqomah. Seseorang dikenal sebagai orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah. Namun dalam perjalanannya terpleset, terkadang keliru. Ya, dalam usahanya mencari al-haq keliru. Nah, inilah fungsinya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan umatnya salah seorang dari kalangan manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seluruh manusia dalam permasalahan agama ini tidak ada yang benar semuanya kecuali para rasul dan para nabi. Maksum, mereka terjaga dari kesalahan. Ada salah sedikit langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hikmahnya Allah ciptakan manusia ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, agar diketahui oleh yang lainnya. Sehebat-hebatnya seseorang, dia bukan seorang yang maksum, yang dengan itu jangan sampai ada seseorang yang bertaklid. Jangan sampai ada seseorang yang berta'asub, fanatik, buta terhadap seseorang. Coba, luar biasa. Allah jadikan hikmah yang besar dari keberadaan umat manusia ini memiliki kesalahan dan kekeliruan. Nah, kalau tidak ada yang seperti ini, ya, akhirnya masing-masing mengikuti orang yang dia cintai, orang yang dia segani, orang yang dia hormati, sekehendaknya. Nah, namun Allah dengan hikmahnya menciptakan Bani Adam. Kullu Bani Adam khata', setiap manusia pasti khata', itu menunjukkan sering berbuat salah. Maka orang yang berusaha dikenal dengan berpegang teguhnya dengan sunnah, seorang alim, seorang pemimpin misalnya, dalam perjalanannya keliru, maka fala yuktada bizallati, jangan diikuti kekeliruannya. Namun personnya, orangnya, tetap harus kita jaga kehormatannya. Ini bedanya antara ahlu sunnah buka dengan mubtadi' atau dengan ahlul batil. Karena prinsip ahlu sunnah itu ketika datang al-haq dia menerimanya. Artinya ketika dia melakukan kesalahan dan kekeliruan, itu tidak ada unsur menyengaja tahu al-haq masih kemudian tetap dalam kekeliruannya. Makanya ahlu sunnah yang kondisinya seperti ini, itu tetap dihormati wibawanya, tetap dijaga kehormatannya. Ini jenis pertama. Terkadang al-khuruj minat tariq, ya, seseorang keluar dari al-haq, ini dua macam. Nah, wa akhar, adapun jenis yang kedua, anadal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Jenis kedua, anadal haq, sudah tahu didatangkan al-haq, al-bayyinah, dalil. Awalnya mungkin dia tidak tahu, menginginkan kebaikan, dia menganggap ini baik, niatnya baik. Kemudian dilakukan, ternyata perkara tersebut salah, keliru. Datang nasihat, datang al-haq, datang penjelasan, datang hujjah, masih tetap ngengkel, masih tetap kekeh, bersikeras di atas kebatilannya. Ya, anadal haq, mu'anid dia. Nah, menentang al-haq. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan dia menyelisihi orang-orang yang sebelumnya dari kalangan muttaqin. Siapa orang muttaqin pertama kali di umat Islam sallallahu di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ini orang menyelisihi apa-apa yang telah berlalu dari kalangan salaf. Maka orang yang seperti ini, yang seperti ini, syaratnya apa? Anadal haq. Dia menentang al-haq. Sudah tahu al-haq, sudah datang nasihat. Berbeda dengan orang yang masih jahil, masih tersyubhat, masih belum jelas kebenaran. Orang yang seperti ini terus dinasihati, terus disampaikan al-haq dengan cara yang baik dan hikmah, disertai dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Ini juga penting. Kita berusaha masing-masing kita untuk menguasai ilmu, untuk menguasai dalil. Karena banyak orang pada hakikatnya bukan ingin menentang al-haq. Namun al-haq datang kepada dia tidak secara utuh. Cara datangnya ini kurang tepat. Nah, orang ini menyampaikan hak, tapi enggak punya dalil. Orang kecenderungannya, kalau orang tidak menyebutkan dalil, Al-Quran ataupun As-Sunnah, cuma mengatakan, ya akhi, jangan seperti ini. Ini perkara yang haram. Di Al-Quran ada ini, dalilnya, larangannya. Di hadis Rasulullah melarangnya, tapi mana hadisnya? Al-Qurannya mana? Nah, berbeda ketika seorang disampaikan, ya akhi, firman Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, seperti ini. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Tentunya orang lebih cenderung untuk bisa menerima al-haq. Nah, ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama, banyak sebetulnya orang itu pada hakikatnya kita yang kurang tepat dalam menyampaikan al-haq. Berdebatnya akhirnya tidak ilmiah. Nah, karena kekurangan yang ada pada kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini tipe yang seperti ini keluar dari pembahasan. Karena dia masih belum jelas al-haq. Namun, tipe kedua ini yang kemudian dihukumi nanti sebagai orang yang bagaimana? Lah, orang yang menentang al-haq. Menyelisihi para salaf. Orang-orang muttaqin dari yang umat Islam yang telah lewat. Maka fahuwa dalun mudil. ini orang seperti ini sesat, menyesatkan syaitan, lihat bahasanya ya, muridun fi hadhil ummah. Nah, orang ini sekali lagi bahasanya muallif, bahasa-bahasa yang tegas dan jelas, tentunya perlu kita tempatkan pada tempatnya. Ya, tidak sembarang orang yang kondisinya menyelisih al-haq dalam kondisi masih belum jelas al-haq. Namun seorang mu'anid, ya, sudah tahu al-haq, masih kekeh, bahkan dia membela al-batil, ya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlindung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin jinnah wan nas. Kita diminta perlindungan, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan kalangan jin dan manusia, sehingga manusia ada setannya ada. Nah, hakikun alaman ya'rifuhu an yuhadziran nas minhu wa yubayyin linnas kisatahu. Sudah sangat layak bagi orang yang mengetahui keadaan orang seperti ini untuk mengingatkan manusia, mentahdir manusia dari orang tipe seperti ini. Wa yubayyin linnas kisatahu, menjelaskan kepada manusia tentang sejarahnya, tentang kisahnya, orang ini begini dan begitu. Nah, kecuali apabila orang ini datang dari kalangan penguasa, pemerintah, maka cukup kita sebutkan kejelekannya. Nah, jangan disebutkan namanya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala dalam beberapa kitabnya. Karena beda memang ya. Kalau sudah urusannya dengan penguasa, ya lain perkaranya. Namun hukum asalnya ini, orang yang balun mudil, syaitan dari kalangan manusia, ini layak untuk ditahdir, manusia diingatkan. Nah, rahmatan lahu, pada hakikatnya ahlu sunnah ini mensikapi dengan sikap keras itu, atau mengingat, mentahdir atau menghajar, ini sebetulnya rahmat bagi orang tersebut ya. Nah, disebutlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas, orang yang paling rahmah kepada orang lain, termasuk kepada ahlu bid'ah. Kalau ahlu bid'ah tidak diginikan, dia akan semakin merajalela dengan kejelekannya, dengan kesesatannya, dengan pelanggarannya. Yang terjadi apa ujung-ujungnya? Nah, dosanya tambah banyak. Dengan begini kan harapannya dosanya semakin berkurang. Nah, maka sebenarnya pada akhirnya sikap keras atau sikap tegas ahli sunnah kepada orang-orang layak untuk disikapi keras dan tegas itu sebetulnya rahmah. Sebagaimana dokter bersikap rahmah kepada pasiennya dengan apa? Amputasi. Kenapa kok diamputasi? Loh, amputasi kan keras, artinya menyakitkan. Rahmah biar selamat orang ini. Iya kan? Hah? Sama seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini hakikatnya syiddah yang ada pada ahlu sunnah, hakikatnya adalah rahmah. Nah, ini yang harus kita lakukan apabila kita mengetahui tipe orang seperti ini. Kenapa? Li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlik. Nah, agar seorang itu tidak terjatuh kepada mengikuti bid'ahnya. Yang pertama, orang tersebut terkurang dosanya, ya. Kenapa? Karena ketika manusia tahu bahwa orang ini berbahaya, enggak diikuti. Akhirnya dosanya sedikit. Dan juga agar orang lain tidak melakukan hal yang seperti itu. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa alam rahimakallah. Annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabian, musaddiqa, musallima. Faman zama annahu bakiya syai'un min amril islam, lam yakfunahu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzabahum. wa kafa bihi furqatan wa ta'nan 'alaihim wa huwa mubtadi'un dalun mudil muhditsun fil islam ma laisa fihi. Naam. Kata al-Malik di sini, wa'lam ketahui, rahimakallah, sesungguhnya tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia itu menjadi seorang yang muttabi', ya, musaddiq, membenarkan, musalliman, pasrah, tunduk, patuh, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran la fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa yusallimu pasrah tunduk patuh fala wa rabbik sekali-sekali tidak demi Rabbmu. La yu'minun, mereka pada hakikatnya belum beriman. Nah, tidak beriman mereka. La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, dan tidak mereka mendapati rasa berat hati dalam diri mereka terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar, coba lihat, fala wa rabbika la yu'minun, yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Orang enggak beriman yang pertama, syarat pertama, sampai menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara. Yang kedua, tidak berhenti di situ. Menerima sebagai pemutus perkara, dalam keputusannya tidak ada rasa berat hati. Cukup. Apa yang ada dalam hati ini, kita masih berat, pada akhirnya keimanan kita masih belum sempurna. Ini belum sampai pada tindakan atau ucapan penentangan. Ya, wal'iyadu billah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Bahkan sunnah diperolok-olok. Sekedar rasa berat hati. Fala wa rabbika la yu'minu. Tidak beriman. Ini ayat Al-Quran yang mengatakannya. Hati-hati kita ya. Nah, makanya jangan sampai kita ini ketika datang al-haq. Ya. Jika kita bisa belum melaksanakannya kemudian marah. Jangan sampai seperti ini. Katakan aja kita masih lemah imannya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Jangan kemudian ditentang karena mentang-mentang yang memberi nasihat itu seorang anak kecil misalnya, atau musuh kita misalnya. Nah, atau orang yang kita benci. Namun ternyata benar hakikatnya. Hati-hati. Ya. La yu'minun, tidak beriman. Kemudian juga wa yusallimu taslima. Mereka betul-betul pasrah, taslim. Nah, faman za'ama, barang siapa yang meyakini, menduga, berkeyakinan bahwa masih ada tersisa dari perkara Islam yang di mana enggak mencukupkan bagi kita, tidak mencukupi kita apa yang datang dari ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memang dahulu tidak ada dilakukan, tapi kan perkara yang baik. Antum ini dengar ini syubhat ini. Hah? Dari siapa itu namanya? Alawi siapa itu yang? Hah? Khan wala siapa itu? Mana Akhsalman? Ada Akhsalman? Ya, Habib wala siapa itu? Ya, ketika entah maulud atau apa, mengakui dia ini enggak ada di zaman Rasulullah, tapi ini kan baik dilakukan. Nah, berarti ya masih ada kebaikan yang tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti mereka, bahkan Rasulullah ini ada yang disembunyikan, tidak disampaikan dari kebaikan. Berarti ya, berkhianat berarti. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabi, balig ma unzila ilaih. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau. Seluruh kebaikan sudah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah ini mengatakan, ini kan baik. Ada enggak di zaman Rasulullah? Dilakukan enggak? Ya enggak ada emang. Tapi kan ini baik lain. Ini baiknya menurut siapa? Laukana khairan masabakuna ilaih. Kalau sebenarnya perkara ini baik, itu orang-orang terdahulu sudah mendahului kita, para sahabat, orang yang paling paham, orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani mengklaim lebih cinta dari sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam? Mana kita? Mana orang-orang yang datang setelah para sahabat? Nah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya, dalam usaha-usaha pembunuhannya, diboikot 3 tahun tidak ada makanan. Mana kita dibanding mereka? Kemudian setelah itu datang orang-orang setelahnya mengatakan ada kebaikan walaupun sahabat tidak melakukannya. Kita ini cinta Rasulullah sehingga kita melakukan ini. Lah, sahabat apa enggak cinta Rasulullah? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting. Nah, maka kata Al-Imamul Barbahari, faqad kadzdzabahum. Sungguh telah mendustakan mereka para sahabat. Maka cukup orang yang seperti ini, furqah wa ta'nan alaihim. Ini sebagai celaan bagi para sahabat. Furqah artinya menyimpang dari sahabat. Maka wa huwa mubtadi' dalun model muhdis fil Islam alaysa fi. Orang mubtadi' ahli bid'ah, sesat, menyesatkan, mengadakan perkara-perkara dalam Islam yang pada hakikatnya Islam itu tidak ada perkara tersebut. Naam. Qala rahimahullahu a'lam. Rahimakallah annahu laisa fi sunnah qiyas wala yudrabu laha al-amsal wala yuttaba fiha al-ahwa wa innama huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala syarh la yukallima wa kaif. Ini penting. Sekarang Al-Imamul Barbahari masuk kepada pembahasan berikutnya. Kalau sudah tahu yang namanya sunnah itu, ya sudah, taslim, tasdik, pembenaran, ya, taslim, tunduk patuh, ittiba, mengikuti. Maka kata Al-Imamul Barbahari, enggak ada dalam sunnah itu ceritanya sunnah kias. Nah, ini permasalahan qiyas perlu dirinci. Yang pasti memang jelas, kalau sudah datang dalil, ya sudah, enggak ada qiyas ceritanya. Nah, namun bukan berarti qiyas itu terlarang secara mutlak. Walaupun sebagian ulama itu dari kalangan ahlu sunnah menolak qiyas. Di antaranya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau termasuk orang yang paling gigih menentang qiyas. Nah, sementara ulama yang lainnya berpendapat tentang bolehnya qiyas, bahkan disyariatkannya qiyas. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Nah, karena qiyas itu ada dua jenis. Qiyas yang di situ masyru', ya, yaitu disyariatkan, dan qiyas yang ghairu masyru', tidak disyariatkan. Dedengkotnya qiyas yang ghairu masyru', ini adalah iblis. La'natullah alaih. Ketika iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh sujud enggak mau, kemudian mengatakan khalaqtahu min tin atau khalaqtani min nam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ana khairu minhu, kata iblis, aku masih lebih baik dari Adam, Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Nah, ini iblis mengkiaskan. Dia merasa dirinya lebih baik, dikiaskan kenapa? Karena asal penciptaannya itu api lebih baik dari tanah, kata iblis. Ya, ini kias yang ghairu masyru. Apa ciri-cirinya kias ghairu masyru? Kias yang di situ ma'al farik. Ada perbedaan antara yang mau dikiaskan dengan yang akan dikiaskan. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Nah. Jadi salah satu kapan kias masyru itu artinya kias itu masyru, yaitu ketika sesuatu yang mau dijadikan kias itu illahnya, penyebabnya itu sama dengan yang mau dikiaskan. Contoh sederhananya, mana ada dalam Al-Quran hadis tentang apa misalnya? Sabu-sabu. Mana? Sebutkan. Nah. Atau apa misalnya? Putau. Tahu antum putau? Ana juga enggak tahu. Sampai sakau. Tahu sakau? Sakit karena putau. Loh, ini benar istilahnya seperti itu. Katanya. Nah. Mana dalilnya? Sebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ada enggak larangan tentang memakai putau? Baik. Namun, ya, jelas para ulama mengkiaskan obat-obatan terlarang ini dengan apa? Khamr. Ini obat-obatan terlarang. Mukhadirat. Ya, nah, obat-obatan terlarang. Ini khamr. Ya, illahnya, mengapa kok obat-obatan terlarang itu dikiaskan dengan khamr? Illahnya itu sama, penyebabnya sama. Apa? Namanya aja khamr. Ya. Itu antum tahu khimar? Ya. Bahasa Arab artinya khimar. Apa khimar itu? Apa? Seperti kayak apa? Imamah ya. Menutupi kepala. Itu asal kata khomer, menutupi. Kenapa disebut khomer? Namanya saja sudah khomer. Dia menutupi akal. Membuat akal itu hilang. Ya kan? Lihat antara obat terlarang dengan khomer. Ada kesamaan. Apa yang ada pada obat terlarang ini ternyata ditemui pada khomer. Pada minuman yang memabukkan. Maka akhirnya dikiaskan dengan khomer. Ada kesamaan. Kias yang seperti ini itu masyru. Ya. Namun kias yang terlarang enggak, sebetulnya enggak sama. Nah, seperti itu. Ya. Tapi berusaha disama-samakan akhirnya dikiaskan dengan sesuatu yang enggak sama. Ini enggak bisa. Seperti itu. Iblis dengan Adam. Nah, katanya dikiaskan lebih baik dari iblis itu lebih baik dari Adam. Dikiaskan antara tanah dengan api katanya. Katanya api ini lebih baik dari tanah. Seperti itu. Akhirnya diambil kesimpulan makhluk yang diciptakan dari api ya lebih baik dari makhluk yang diciptakan dari tanah. Nah, siapa yang bilang api ini lebih baik dari tanah? Seperti itu. Nah ini kias yang tidak enggak ada sebenarnya unsur kesamaannya. Nah, taib. Sehingga alas sahih, kias kalau memenuhi syarat-syaratnya, ada unsur persamaan di antara syarat-syaratnya, maka kias yang seperti ini bagus, ya boleh. Dan ternyata, ulama yang menolak kias, seperti Syekh Mukbil rahimahullah, apabila kita runut dalam fatwa-fatwa beliau dan pendapat-pendapat beliau, itu kalau dicari ujung-ujungnya, ternyata juga beliau ini tidak mengingkari kias yang masyru' tadi. namun dengan bahasa yang lain. Ya, kurang lebih misalnya masalah seperti ini, obat bius, obat terlarang seperti itu. Kata beliau rahimahullah, artinya dalam hal-hal yang seperti ini masuk ke dalam keumuman. Seperti itu. Ya, hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ma askara kathiruhu faqalilu haram. Askara artinya iskar, memabukkan. Ini masuk dalam keumuman hadis atau ayat seperti ini. Nah, sehingga ketika dirunut ujung-ujungnya cuma khilaf lafzi faqat. Cuma permasalahan istilah saja. Ya, karena dalam prakteknya itu tidak ada perbedaan. Berbeda maaf-maaf saja. Sebagian ulama juga ada yang menentang qiyas secara mutlak. Mutlaknya itu betul-betul mutlak. Ya, jumud akhirnya, kaku. Di antaranya saja Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Ibnu Hazm menolak qiyas secara mutlak. Pokoknya hadisnya berbunyi seperti ini, ya sudah seperti ini. Mana kata Ibnu Hazm, enggak ada masalah. Orang mau kencing di botol, kemudian dituang di air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena larangannya yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Katanya Ibnu Hazm, hadisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kalian kencing di air yang tidak mengalir. Nah, sehingga kalau kita kencingnya tidak di air tersebut, di botol, di gelas, dituang, enggak ada masalah. Ini jumud. Ya, enggak, padahal dalil Al-Qur'an, hadis itu ada sebab, ada illah, ya, ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian sudah enggak ada hikmahnya, enggak ada sebabnya. Enggak ada kenapa kok hadis ini keluar. Enggak mungkin. Begitu saja sudah. Kalau mau diterapkan saklek, enggak bisa sekelas Ibnu Hazm mau menerapkan semua hadisnya. Contohnya, nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, nah, tentang larangan orang buang air menghadap ke kiblat. Ya. Awalnya lupa, namun Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam potongan hadis yang berikutnya mengatakan, walakin syariqu aw gharibu, perintah. Tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Ayo. Kalau hadis ini terapkan tanpa melihat kenapa, sebabnya, hikmahnya, bubar. Pokoknya Rasulullah melarang jangan ngadep timur dan barat. Enggak mau cari hikmahnya, sebabnya, alasannya. Bisa? Kita sekarang gimana yang di Indonesia? Kata Rasulullah tak akan tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Rasulullah memerintahkan untuk kita kalau buang air, hadisnya itu memerintahkan tapi hadaplah kalian ke timur atau ke barat. Gimana yang di negeri sebelah timurnya Makkah, Indonesia misalnya. Kita diperintahkan kalau ngadap buang air itu timur dan barat. Ayo, gimana? Kan hadis ayat itu kan ada latar belakang, ada sebab, ada hikmah. Ini hukum asalnya. Seperti itu. Kan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menghadap timur dan barat karena memang posisi Madinah itu di utaranya Makkah. Alasannya, hikmahnya, sebabnya diperintahkan untuk menghadap timur dan barat, karena posisi Madinah ada di utara. Makanya diperintahkan untuk menghadap timur dan barat. Alasannya apa? Agar tidak menghadap kiblat. Ada hikmahnya, ada sebabnya. Nah, kias yang diterapkan oleh Ibnu Hazm ini tentunya kias yang tidak tepat. Nah, kok boleh orang kencing di botol? Lah, hikmahnya kan alasannya itu, ya jelas orang di air yang tidak mengalir, bukan semata-mata perbuatan kencingnya yang dilarang. Ya kan? Tapi ya itu bisa membuat najis, akhirnya membuat air tersebut tidak suci, sementara air tersebut dipakai banyak orang. Bukan semata-mata perbuatan kencing di air tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini terkait dengan kias. Ya la tafrid wa la ifrat. Ya, kita yang pendapat yang rajih, kias itu benar, ada dengan syarat-syaratnya, dan ini pada hakikatnya permasalahan khilaf lafzi dengan sebagian ulama seperti Syekh Mukbil rahimahullah. Namun yang disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari di sini, kias yang tadi itu. Ya, jenis pertama. Kias yang memang tidak masyru', tidak disyariatkan. Enggak memenuhi syarat-syaratnya, ini terlarang. Apalagi kias yang di situ ada dalil, kemudian masih mencari-cari kias. Nah, dipahami sampai sini ya? Barakallahu fikum. Wala yudrabu lahal amsal. Dan sunnah ini juga enggak bisa dibuat permisalan-permisalan, artinya ya dikiaskan. Nah, enggak bisa. Wala yuttaba fiha lahwa. Juga enggak bisa dalam permasunah ini yang diikuti hawa nafsunya. Wa innama huwa at-tasdiq. Hakikatnya, ya sudah. Namanya sunnah itu at-tasdiq. Pembenaran. Beriman. Dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bila kaif. Wala syarh. Wala yukallima wa kaifa. Ini ada penjelasannya masing-masing. Nanti insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan kita berikutnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Now, pardon. Serahkan kepada pemerintah kita. Sudah, sekarang polisi lagi menyelidiki kasusnya. Nah, apa tinggal diam polisi? Aparat? Hah? Ada tindakan gak aparat? Hah? Hah? Ya sudah, artinya ada tindakan kan? Tunggu hasilnya. Itu mauqifnya Ahlus Sunnah dalam perkara. Lu masih diselidiki kok, nanti tinggal. Intinya begini ya, ikhwan. Ya sudahlah, tunggu aja hasil pemerintah. Apa itu? Khabar. Komat setelah subuh ya. Lagi sudah terang. Terangnya bagaimana? Ya Rasulullah SAW dahulu menunaikan salat subuh itu fi ghalas. Ghalas itu masih gelap. Sahabiat keluar dalam keadaan mereka masih tidak bisa membedakan benda artinya. Nah, jadi masih gelap seperti itu. Apabila komatnya ya, jadi lihat sekarang. Soalnya juga yang iskal, kita ini sekarang bukan hidup di zaman yang tidak ada kecanggihan teknologi. Di zaman dahulu ya malam betul-betul kerasa malam. Adapun sekarang dengan semacam-macam sudah lampu, lampu bukan lampu pijar biasa, LED. Sehingga terkadang kita ya berhati-hati untuk menghukumi betul enggak itu telat sampai terang, terkadang tertipu mata kita. Ya seperti itu juga sifatnya relatif. Tapi kalau memang jelas-jelas artinya memang artinya terlambat sekali ya, 45 menit setelah ya atau setengah jam misalnya. Ya ini tentunya tidak tepat. Nah, tapi masalah terang atau tidak ya relatif sebetulnya ini. Karena terkadang kita keliru menghukumi. Ya karena ada banyak sinar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, fadhal Abu Nawfal. Yes. Terhadap Ibnu Hazm. Banyak. Al-Imam Syinkiti, sahib Ad-Du'aul Bayan, banyak-banyak Syekh Utsaimin dalam kitab-kitab usul fikih ini banyak dibahas. Nah, seperti itu. Banyak. Nah, diingkari oleh rata-rata para ulama mengingkari. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan bahwa Ad-Dahr ini nama dari nama-nama Allah. Karena orang sudah, karena sudah madhabnya itu sudah pokoknya dalilnya seperti ini. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu bagus sekali. Ya. Pokoknya intinya dalil seperti ini sudah kita lakukan aja. Namun kalau ini dilakukan secara mutlak tanpa ada aturannya ya akhirnya seperti itu. Jumud. Dalil itu tidak dilihat alasannya, hikmahnya, sebabnya. Akhirnya Ad-Dahr tahu hadis ya, yu'dzini ibnu Adam. Nah. Yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Ibnu Adam ini dalam hadis qudsi Allah mengatakan Ibnu Adam ini menyakiti aku. Mereka itu mencela ad-dahr yaitu masa, waktu. Wa ana ad-dahr. Adapun sedangkan aku ini adalah ad-dahr. Letter lexnya kalau terjemahan bebasnya satu-satu jadi artinya aku adalah masa. Nah, sementara pertama dari sisi jangankan ngomong dalil, dari sisi akal sehat jadi enggak bisa diterima, masa itu adalah makhluk Allah yang menciptakan. Ya kan? Nah, masa ya masa, makhluk Allah yang ciptakan masa. Sehingga ya enggak bisa Allah kok masa? Masa ya masa. Allah sang pencipta masa tersebut. Terbukti dengan lanjutan hadis tersebut, uqallibul laila wan nahar. Aku yang mengatur, membolak-balikkan al-lail wan nahar. Lail wan nahar masa juga bagian dari waktu. Seperti itu. Sehingga jelas maksudnya wa ana dahr dan aku adalah masa yaitu ana khaliqud dahr, ana mudabbir ad-dahr. Nah, ana akulah pengatur masa, akulah yang menciptakan masa, akulah yang membolak-balikkan masa. Adapun Ibnu Hazm mengatakan ad-dahr ism min asmaillah. Karena enggak melihat maksud hikmah apa. Nah, pokoknya sudah seperti itu, seperti itu. Nah, dalam permasalahan asma'ul sifat tergelincir jauh. Akhirnya mengikuti madhabnya Jahmiyah. Nah, sampai-sampai sebagian ulama diantaranya Ibnu Abdul Hadi, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Jahmiyun jild. Kasarnya apa? Pentolannya Jahmiyah. Kenapa? Kata Ibnu Hazm, ya sudah. Nama Allah itu sudah sekedar nama, enggak mengandung makna, enggak mengandung sifat. Mengingkari sifat. Nah, ini tentunya keliru. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Khadijah. Paham dohiri? Bisa. dalam beberapa kondisi ya. Namun tergantung zahirnya bagaimana. Nah, dalam perkara apa juga seperti itu. Kalau Ibnu Hazm zahirin dari sisi mazhab fikih ya. Nah, sebetulnya dalam batasan-batasan tertentu bagus mazhab zahirin ini bagus. Jadi orang enggak ruwet. Ya. Mengapa kamu berwudu 3 kali? Cuci tangan, kumur, muka, wajah, tangan, adapun kepala mengusap sekali. Enggak mau ruwet. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Enak kan? Nah. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Kenapa kakimu kok cingkrang? Ya karena Rasulullah mengatakan ma'asfalnal kabin al-izar fa finnar. Seperti itu nih, nyaman sebetulnya. Makanya kitab Al-Muhalla, kitab fikih beliau ini banyak dipuji oleh para ulama. Terlepas bahwa kitab ya namanya buatan manusia, ada kesalahan, ada kekeliruan. Namun kitab ini nyaman bagi para pemula. Karena enggak disibukkan dengan ini pada batasan-batasan tertentu mazhab zahir ini bagus, tapi kalau kemudian mutlak seperti itu ya bahaya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, nah, fadhal terakhir ya. Apa itu hukum mengatakan? Oh, mengazankan bayi yang baru lahir. Ada di situ ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tentang azan ketika bayi baru lahir. Dari hadis itu pula sebagian ulama berpendapat disyariatkannya azan bagi bayi yang baru lahir. Namun dalam perjalanannya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala taraju' dari tahsin hadal hadis. Ya. Setelah diteliti ulang oleh Syekh Al-Albani ternyata hadis ini dhaif. Akhirnya Syekh Al-Albani taraju' dari penghasanan hadis ini. Seperti itu. Sehingga ala sahih hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujah. Atas dasar ini maka tidak ada sunnahnya azan ketika baru bayi baru lahir. Yang meninggal tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan sebagian ulama jelas mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Nah, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.